Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Maksud yaitu orang-orang yang berpraduga bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Para pendengar di mana saja yang berada, rahimakumullah, Syekh Sya'rawi memberikan penjelasan tentang orang-orang yang benar-benar mengamalkan daripada ayat sebelumnya, yaitu orang yang bersabar dan bersolat itu sangat besar pengaruhnya kepada kekhusyukan. Akan tetapi di sini memperkenalkan siapa sebenar-benarnya orang yang khusyuk itu. Jadi orang yang khusyuk seakan-akan dia itu berjumpa adanya praduga dalam diri. Syekh Sya'rawi itu memberikan praduga itu adalah pengetahuan seseorang yang masih 75% dari kebenaran. Jadi kalau sudah 100% itu namanya yakin. Tapi kebanyakan kita melihat sekarang ini dalam kehidupan kita sehari-hari, orang yakin 100% padahal itu masih praduga. Bahkan bisa dikatakan yang 100%-nya itu masih dalam tahap 50% syak, keraguan dalam perbuatannya. Saya sudah optimal dalam perbuatan, saya sudah berbuat demikian, saya berbuat kepada negara, berbuat sama masyarakat, agama. Akan tetapi kalau kita kaji benar-benar, tidak merujuk kepada ayat yang sebelumnya 45 ini, yaitu orang yang sabar dan sholat itu sangat berat untuk melakukannya bagi orang yang khusyuk. Jadi orang yang khusyuk mereka itu mempunyai praduga bahwasannya 75% dia akan menemui Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar dimaksudkan di dalam ayat ini. Baik, Ustaz. Saya ini menarik ya, saya melihatnya. Ada dua kosakata yang menjadi kunci dari ayat yang sederhana dan pendek ini. Mulaqu dan raji'un. Ini bertemu. Dan kembali. Iya. Jadi kalau saya memandang suatu hal yang sangat menarik untuk kita dalami ayat ini. Dengan hanya memperduga, menyangka kuat bahwasanya seseorang akan kembali kepada Allah, dia harus mesti khusyuk dalam sholatnya. Mesti sabar dia dalam perbuatannya, mesti sabar dia dalam ibadahnya, sabar dalam memegang amanah jabatan dan selain sebagainya. Nah, ini satu hal yang menarik kalau kita lihat dari mata kaca sufi ya. Sebenarnya Allah itu tidak segarang yang kita bayangkan. Iya. Al-liqa mulaqu rabbihim itu artinya seperti kita yang hari bertemu, ini saling iya, bertemu melihat. Jadi apakah Pak Zainal sangat sangar pada saya hari ini? Saya kira enggak. Betul. Senyum Pak Safir juga senyum. Yeah. Jadi saya memandang bertemu dengan Allah itu bukan suatu hal yang mengerikan sebenarnya. Cuma kembali saja kita ke rumah kita begitu. Ya, mana rumah kita? Itu yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kembali ke rumah itu ya bayangannya mau istirahat, mau santai, mau rehat, mau kembali normal, ya kecapekan di luaran. Jadi ini bayangan-bayangan ini sebenarnya harus memacu kita untuk lebih spirit, lebih kokoh dan lebih tersugesti lagi untuk sabar, sholat, dan juga struggle, berjuang dalam berjuang, hidup. Berjuang, betul. Ya, jadi kalau misalnya saya menambahkan tadi juga Pak Ustadz, jadi ayat ini sebenarnya merupakan ayat motivasi bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Jadi seberat apapun problematika hidup yang kita hadapi, harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dalam keadaan bagaimanapun, di dunia ini kita diawasinya, di akhirat kelak kita akan bertemu dengannya. Jadi tidak ada problematika yang berat sebenarnya. Jadi ayat ini sebenarnya melindungi umat Islam dari beban bunuh diri. Ah, ini yang sarannya. Di Jepang banyak sekali bunuh diri. Amerika, Jepang, Eropa, Indonesia sudah mulai. Banyak saya lihat. Itu karena apa? Gak ada beras, gantung diri nih ya. Gak bayar uang SPP aja bunuh diri. Anak SD pula itu Pak Ustaz. Jadi sebenarnya gak memahami ayat 46 ini. Bunuh diri bukan menyelesaikan masalah. Enggak. Dia ketemu Tuhan juga. Bagus hidup ini ketemu Tuhan baik-baik. Daripada ketemu Tuhan dimarahi Tuhan. Betul. Coba Pak Sabiar bagaimana? Tapi saya melihat di sini Ustadz Zainal bahwasannya problema yang ada itu tidak memahami apa yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yazunnun. Mereka itu berpraduga. Jadi orang berpraduga itu kalau sudah salatnya baik, kemudian dia juga melakukan kesabaran yang penuh konsekuensi benar, memang berat untuk melakukannya. Tapi ingat, yang kamu duga itu bukan duga yang salah, duga yang benar. Jadi mungkin saya wajar kalau orang sekarang itu kita tengok dia stres, nggak sholat, manhajnya Al-Quran nggak dipegang kan gitu. Katanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu akan merubah manusia. Itunya yang didengar dari ustaz yang ngomong ceramah kan. Tapi kok enggak berubah-ubah nasib wa oyang itu ya. Tapi kita melihat di sini bahwasannya orang yang benar-benar mempunyai praduga yang benar yaitu dia itu mempunyai kehati-hatian, waspada dia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan kita melihat dalam apa adegan waspada, memang betul kita hidup harus waspada. Jadi maksudnya bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dia yang menjadikan kita, kemudian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kita akan kembali. Jadi manusia ini gak ada yang kekal, kemudian gak ada yang benar-benar oh dialah yang strong, dia yang kuat, dia yang power dan sebagainya. Iya, kalau saya melihat di sini Ustaz Syafiar, kata-kata yazunnu ini menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, kenapa Allah menggunakan yazunnu? Berprasangka, berpraduga, bukan yatayakkunu, bukan berkeyakinan. Artinya orang yang berprasangka saja itu sudah cukup syarat untuk membuat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak usah yakin, berprasangka saja. Apalagi kalau kita yakin, kita ini sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seharusnya khusyuk itu sudah mudah dilakukan. Hanya saja terkadang keyakinan kita ini naik turun. Prasangka apa duga kita kepada Allah yang baik ini masih naik turun. Kita masih banyak buruk sangka kepada Tuhan. Bukan baik sangka, sehingga akhirnya kita bunuh diri. Orang bunuh diri itu kan berburuk sangka kepada Tuhan. Tuhan kejam. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari sisi positifnya, betapa banyak nikmat yang sudah dipegang oleh seorang hamba Allah, walaupun dia tidak memiliki apa-apa. Bayangkan kalau misalnya mata kita dicongkel, mau gak? Besar harta apa yang didapat dari mata dari tadi Allah. Itu merupakan rezeki Allah. Tapi kadang-kadang orang taunya yang tak ada aja yang dilihatnya, yang ada nggak mau dihitung. Kita berburuk sangka kepada Allah. Berburuk sangka aja, nggak pernah ada praduga yang sebenarnya, baik. Sebenarnya kalau saya melihat ya bisa ditambahkan pada sesi kita ini, bahwasanya wa ilaihi rojiun itu kata-kata rujuk, harus kembalilah kepada Allah kan begitu. Jangan nanti begitu di alam kuburan kita baru teringat ayat ini. Ya, aduh aku mau kembali, sudah gak bisa lagi, nah sudah jadi bubur. Nanti kalaupun hidup dia gak diterima orang. Anda bukan manusia tapi mayat hidup. Cuma maknanya ini apa? Bahwasanya kembali kepada Allah itu bukan satu hal yang sangat-sangat sengsara begitu ya. Biasa, Allah juga, sekarang juga kita kembali lah kepada Allah kan begitu. Sekarang ini Ya, hati setiap kita kembali kepada Allah, iya. Zikir kita kembali kepada Allah, nafas kita juga kembali kepada Allah. Jadi setiap tarikan nafas kita keluarkan, ditarik lagi, itu juga merupakan pemberian dan satu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya ini jaminan yang sangat sangat baik kalau kita memahami bahwasanya roji'un ini adalah sebuah kalimat yang menjamin bahwasanya amal kita tidak akan sia-sia. Keberadaan kita di dunia ini akan diabadikan Allah. Ya, syukurlah kalau kita masih dijamin oleh Allah yang biasanya kita ini makhluk yang temporal, yang berubah dan akan fana binasa, tapi Allah dengan sifat kembalinya kita kembalinya kepada Dia, ya, sekali lagi saya ulangi, kembali kita kepada Allah berarti Allah ingin mengekalkan kita. Iya, menjadikan kita orang yang kuat. Yang kuat. Karena kita berada di Zat yang Maha Kuat. Iya. Masya Allah. Iya, tapi kalau saya melihat nih Ustaz Zainal dengan Ustaz Hanafi, bahwasannya ayat ini juga kalau mau diapakan, manusia supaya kembali sama Allah itu mintanya dikasih dia ancaman gitu ya, seperti yang dibuat sama nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang berbuat salah, bam, habis. Jadi mau kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat Muhammad ini alangkah Maha Pemurah dan Pengasih Allah, kita diberikan kembali sama Allah untuk menjalani kehidupan ini, ya kan, dengan gitu, cara dengan cara yang diancam dulu gitu. Sebenarnya kan? Pak Safiar, ya, kalau saya melihat, kalau kita melihat Al-Qur'an ini dari A sampai Z-nya, itu ancaman luar biasa. Cuma bedanya dengan umat dahulu, dia langsung begitu laksanakan, ketok langsung kepalanya. Nah, ini sebenarnya model Allah yang memperlakukan umat tidak langsung mengetok kepala, ini merupakan satu kemuliaan bagi kita. Artinya apa? Bahwasanya ternyata umat Muhammad SAW ini di mata Allah, di dalam pandangan Allah adalah umat terpilih. Kenapa dikatakan begitu? Anda bersalah, oke, saya berikan kesempatan untuk berpikir yang baik, jangan diulang lagi. Ini artinya kalau Allah menghormati. Misalnya kita punya kawan, sudah baik, punya program, ternyata ada kesalahan dia, ya kita ingatkan, perbaiki. Menunjukkan apa? Kita masih menghormati dia. Perbaikilah untuk akan datang, jangan gitu lagi. Ayo kita kerjasama dengan supaya ini jalan gitu. Iya, jadi ini juga menarik sesuai dengan pernyataan dalam surat Al-Baqarah 46 ini, Rabbihim, Tuhan, Rabbayu Rabbi. Tarbiyah, pendidikan. Betul, betul. Jadi pendidikan. Memang Tuhan itu selalu mendidik umatnya. Rob pendidik ini, pendidik. Tuhan mendidik umatnya. Artinya apa? Allah tidak menelantarkan umatnya begitu saja. Sayang deh dengan umatnya, diuji, dicoba, sabar enggak? Sabar. Makanya sebenarnya orang yang mendapat cobaan itu bukan terhina. Aksarul bala al-anbiya sumal amsal fal amsal. Yang paling banyak dicoba, diuji para nabi. Para nabi. Kemudian orang yang mendekatinya. Jadi kalau misalnya kita diuji kemudian mengeluh, berarti enggak layak mendapat poin 10. Tidak layak menjadi orang-orang yang dekat kepada nabi. Kalau kita ingin menjadi orang yang terdekat kepada nabi, bila diuji sabar. Karena apa? Toh kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para pendengar RRI di mana saja berada, rahimakumullah. Dapat kita simpulkan bahwasannya kajian kita tafsir pada pagi ini sangat menarik sekali, yang berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 46, bahwasannya orang yang sabar, pada ayat sebelumnya dinyatakan Allah pada ayat 45, sabar dan sholat itu sulit sekali untuk melakukannya. Tapi punya tanda kutip bahwasannya mereka ini berpraduga saja sudah termasuk ciri khas daripada orang-orang yang mendekatkan diri akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ini kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka akan bermanfaat besar kepada Allah, kepada diri kita, untuk mengambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Syafiar dan Ustaz Zainal Arifin beserta Ustaz Hanafi memohon maaf atas segala kekhilafan. Barakallahu li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.